Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam diberikan ketampanan sepertiga ahli dunia. Kalau sepertiga gimana? Sepertiga ahli dunia gimana? Dunia itu ada berapa manusia? 1 miliar misalkan, dari 1 miliar berarti berapa? Sepertiganya. Berarti berapa? 300 juta. Ya. Ini Allah berikan ketampanan kepada Nabi Yusuf. Sulus husn ahli dunia. Sepertiga. Sepertiga ahli dunia. Hah? Kenapa? Belum datang dari tadi. Teriak-teriak dari. Halal. Wa'utian nas surusain, dan manusia diberikan 2/3. Manusia. Aqal wa'uti Yusuf wa ummu surusain wa nas surus. Nabi Yusuf dan ibunya diberikan 1/3. Di sini tidak disebutkan ibunya Nabi Yusuf. Siapa namanya ibu Nabi Yusuf? Ada yang tahu? Disebutkan, kata Al-Imam Katsir rahimahullah, karena wajah Yusuf misal barq. Wajah Nabi Yusuf itu seperti halilintar. Bukan halilintar coak di sini, bukan. Bukan. Faham enggak? Faham, seperti halilintar atau yang glowing-glowing. Ini makanya nih, bertiga nih. Makanya. Tahu glowing? Ya, lebih glowing kayak halilintar, paham enggak? Paham enggak? Paham glowing? Ya, enggak paham. Itu enggak paham glowing. Glowing ini ya, mulus. Ya, itu kalau benar. Allah, kalau enggak benar ya susah. Nabi Yusuf diberikan 1/3 ketampanan. Ada pernah seorang wanita melintasi Nabi Yusuf. Kana til muraida atathu. Ya. Ghatta wajhahu, maka Nabi Yusuf menutup wajahnya. Waduh. Khawatir terfitnah. Ya gimana enggak terfitnah? Ya, jari aja dipotong. Jari saja dipotong oleh perempuan itu. Nah, dan mereka mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat. Nah, ini malaikat. Oh, capek tuh orang. Nah, soal mana kemarin? ولهذا قالت له بحضرتهن oleh karena itu ketika Imratul Aziz juga kalau di tafsir Sa'di tidak disebutkan namanya Zulaikha, kalau yang masyhur di kalangan orang-orang awam apa namanya adalah Zulaikha. Nah, tapi Al-Imam Sa'di rahimahullah tidak menyebutkan Zulaikha. Nah, Imra'atul Aziz, wanita yang mempunyai kedudukan, pakai julukan, artinya punya pangkat, jabatan, kedudukan, ya mungkin sekelas istrinya gubernur atau presiden atau yang semisalnya. Walihada qalat lahu bihadratihinna, oleh karena itu Imratul Aziz mengatakan kepada Yusuf, kalau kamu tidak mau keluar, tidak mau mengerjakan apa yang aku perintahkan, la yusjununa wa la yakuna minas saghirin, niscaya kamu akan dipenjara dan kamu akan menjadi orang yang rendah, hina. Litaltaji'u bihadzal wa'id ila husul maqsuduha minhu, supaya Nabi Yusuf jera dengan ancaman ini. Ancaman dari siapa? Dari wanita ngancam ini supaya mendapatkan apa yang dimaksud. Ya, maka ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam berpegang teguh meminta perlindungan kepada Allah. Ini penting. Ya, ketika kita diuji perempuan, diuji harta dan lain sebagainya, minta perlindungan kepada Allah. Terutama perempuan, berat. Ujian perempuan itu berat. Baru dikasih yang cantik, ini bukan sepertiga. Ya, cantik-cantik yang glowing aja lah, dibedah, dilakban. Udah, kita udah pusing. Lebih-lebih yang diberikan oleh Allah kecantikan sepertiga atau setengah penduduk dunia. Gimana? Nah, jadi seperti itu, berat fitnah perempuan itu, berat. Na'udzubillah. Nasallahu al-afu wal-afu wassalam wa-sabat. Maka bersegera Nabi Yusuf bersegera meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah. Wasta'ana bihi 'ala kaidihinna, dan meminta perlindungan kepada Allah atas tipu daya makar perempuan tersebut, karena perempuan tipu dayanya mengerikan, menakutkan, bahaya. Qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, langsung minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, as-sijnu ahabu ilayya, penjara itu lebih aku sukai mimma yad'unani ilaih, dari apa yang mereka ajak kepadaku. Wala yadul ala anna niswah, ini menunjukkan bahwasanya wanita-wanita itu yang diundang. Ja'alna yashirna ala Yusuf fi mutawa'ati sayyidati wa ja'alna yakidnahu fi dhalik. Perempuan-perempuan itu semua mengisyaratkan kepada Yusuf ya untuk tunduk patuh kepada tuannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, fastahabba sijn wal 'adab dunyawi 'ala lidhat hadirah tujibul 'adab asyadid. Maka Nabi Yusuf AS lebih memilih penjara dan siksaan duniawi dibanding kelezatan yang sebentar, tetapi malah mengakibatkan siksaan yang abadi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memalingkan aku dari tipu daya perempuan wanita-wanita tersebut, asbu ilaihin, ay amil ilaihin, aku kan condong kepada mereka. Fa inni dha'ifun ajiz, sesungguhnya aku lemah, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Ilam tadfa'ani su, kalau Allah tidak menolong aku dari keburukan tersebut. Nah, di sini pentingnya pertolongan Allah. Pentingnya pertolongan Allah, perlindungan dari Allah. Sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, sepintar apapun dia, tetap kalau tidak ditolong oleh Allah tidak akan bisa. Maka semuanya adalah pertolongan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kun minal jahilin, dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. In sabautu ilaihin, kalau aku cenderung kepada mereka, aku adalah termasuk orang-orang yang bodoh. Inna hadza jahlun, karena perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang yang bodoh. Lianau atharul lezzah qalilah man ghassah, karena asar pengaruhnya lezat sebentar saja. Ala lezatin mutatabi'at wa syahwatin mutanawiyat fi jannatin na'im, dibanding dengan kelezatan surga yang terus menerus. Karena kelezatan dunia ya abadi, kalau kelezatan afwan, maaf diralat, kelezatan akhirat maksudnya surga itu abadi dibanding kelezatan dunia yang sebentar. Waman asar hadza ala hadza fi min ajhal min. Maka barang siapa yang lebih mendahulukan dunia dibanding akhirat, maka orang tersebut adalah orang yang bodoh. Fa innal ilma wal aql yad'u ila taqdim a'zamul maslahatain. Karena seorang ketika diberikan ilmu dan akal pikiran akan lebih memilih, lebih mendahulukan maslahat yang besar, kelezatan yang banyak. Ya cermakan mahmudul akibah, dan dia lebih mendahulukan perbuatannya, endingnya yang baik, ya. Yang bisa memilih apa? Ilmu dan akal. Diberikan misalkan satu buah rumah mewah dengan 10 buah rumah yang mewah, mana yang diambil? 10, Karena apa? Dia mempunyai ilmu dan akal. Nah ini di dunia. Diberikan kelezatan dunia. Nah, atau diberikan kelezatan akhirat. Dunia paling 60 tahun, 80, 100 tahun paling mentok-mentok habis itu mati. Itu dunia. Di akhirat, lebih abadal abidin, selama-lamanya. Ya, tak terhingga. 1000 tahun, 1 juta tahun, itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, kelezatan dunia. Ya, misalkan dia nikah satu perempuan. Kalau ahli surga menikah dengan apa? Ya, 100 wanita. Yang kecantikannya itu kalau selendangnya jatuh ke dunia saja bisa mengalahkan cahayanya matahari. Baru selendangnya. Ya, belum bidadarinya. Nah, artinya ini perbandingan kelezatan dunia dengan kelezatan akhirat. Tentunya orang yang berilmu dan berakal, maka dia akan lebih memilih kelezatan yang abadi, yang selama-lamanya. Ya. Masalah dunia saja, misalkan masalah yang glowing-glowing, misalkan masalah kulit. Mereka akan nanya, permanen gak ini? Tau permanen gak? Maksudnya awet lama gak? Ya pengen yang tahan lama, yang tahunan. Yang gimana? Dia wajahnya pengen bagus, mulus, glowing, misalkan, permanen. Tahan lama. Tapi dari pola makan, pola minumnya, membuat wajahnya bopeng, wajahnya jerawatan. Gimana? Ya nggak bisa. Ya, pengennya mulus, boro-boro kayak Nabi Yusuf. Ya susah. Nabi Yusuf Allah berikan sepertiga keindahan, kegantengan. Nah, dari penduduk ahli dunia. Sepertiga. Jadi, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.